Rukun hizbiyah ada tiga. Satu, al-kadhib, dusta. Yang kedua, at-talbis, senang menyamar-nyamarkan. Yang ketiga adalah al-khida, senang menipu. Ini rukun hizbiyah. Hizbi tidak lepas dari tiga rukun ini. Wajib ada padanya tiga rukun. Ya. Itu bukan ucapan dari saya, tiga rukun hizbiyah itu. Itu ucapan yang kita hafal dari Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Iya. Pengalaman beliau lihat hizbiyun, ya, dan mengerti gerak-gerik mereka, beliau simpulkan hizbiyah itu ada tiga rukunnya. Iya.